Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. InsyaAllah pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita dari Tafsir Juz Amma. Kita masih dalam pembahasan Tafsir Surat Abasa. Apa artinya Abasa, Pak Pangudi? Artinya apa Abasa? Sebri? Nah, cemberut. Ya, bermuka masam. Barakallahu. Terakhir kita sampai pada halaman yang ke-60, begitu? Yang pegang kita asik, ya Pak? Pada ucapan, Wama yudrika. Baik. Kita lanjutkan uraian dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat. Pada Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Wama yudrika. Ayu syai'in yuribuka ayyatazakka hadzal rajul wa yaqwa atau wa yuqwiya imanahu. Jadi ayat ini diantara bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengabaikan para kafikum si buta. Siapa kemarin? Al-Samad Ar-Rajulul Ama yang datang kepada Rasul. Siapa? Nah, Abdullah ibn Umi Maktum. Muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, apa yang membuat engkau ragu untuk mensucikan laki-laki ini dan menguatkan imannya? Barakallahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul, ini loh, ada orang yang lebih serius untuk mendengarkan, orang yang lebih fokus untuk barakallahu fikum menyerap ucapanmu. Ya, apa yang membuat kamu ragu? Untuk membuat orang ini semakin kuat imannya, untuk membuat orang ini bisa mensucikan dirinya. Apa yang membuat kamu ragu? La'allahu ay la'alla ibna ummi maktum yazakka ay yatatahharu minadzunubi wal akhlaqi allati la taliku bi amsalihi. Bisa jadi dia ibnu ummi maktum ingin mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan akhlak yang tidak layak yang semisal dengannya. Barakallahu. Ya. Fa idza kana hadza wal marju minhu fa innahu ahaqq an yaltafita ilaihi. Kalau memang demikian, orang ini lebih diharapkan untuk bisa menerima ajaran Islam, untuk bisa lebih menerima bimbingan Islam, maka tentunya dialah yang lebih diprioritaskan, lebih berhak diutamakan engkau menoleh menghadap ke kepadanya. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga di dalam ayat ini terdapat pelajaran bagi para dai. Barakallahu fikum. Ketika dia ingin memberikan nasihat atau ta'lim, barakallahu fikum, Allah mengajarkan nabinya untuk memprioritaskan para mad'u yang lebih serius, para mad'u yang benar-benar ingin belajar, para mad'u yang benar-benar ingin merubah sifat jeleknya. Ya. Bukan mad'u yang siap bayar mahal. Barakallahu fikum. Baik. Kalau sekarang kan beda. Kita mendapati barakallahu fikum na'udzubillah min zalik, sebagian perilaku para dai yang prioritas mereka itu adalah amplopnya yang paling tebal. Iya. Banyak telepon masuk, khususnya para dai yang sudah papan atas. Pakai manajer. Iya. Banyak dari mana-mana. Maka barakallahu fikum, dia akan mendata apa? Dilihat mana yang paling besar bayarannya. Kalimantan siap bayar sekali tampil Ustaz, durasi 1 jam 20 juta. Wah, lumayan. Iya. Ternyata Singapura siap bayar durasi 1 jam 30 juta. Dalam waktu yang sama, Singapura. Wah, barakallahu. Itu mewujud, sudah terjadi. Iya. Dai-dai yang kondang. Barakallahu fikum. Baik. Ini cerita, barakallahu fikum, kita tidak perlu menyebut nama. Iya. Dari sebagian kaum muslimin yang ingin mengadakan kajian, ta'lim, ya, tabligh akbar, barakallahu undang ustaz-ustaz yang dianggap sunnah. Barakallahu fikum. Bahkan itu sudah deal tadinya ya. Iya, Pak. Kita siap hari sekian jam sekian di sini. Oke. Barakallahu. Dibatalkan. Kenapa? Karena ada yang siap bayar lebih mahal. Barakallahu fikum. Iya, tadinya sudah deal. Iya, di sini barakallahu fikum. Ternyata digagalkan secara sepihak. Afwan, enggak bisa. Barakallahu fikum. Ternyata setelah dicek, wah ternyata sang dai tadi ngisi di seberang sana. Iya, barakallahu fikum. Dengan amplop yang jauh lebih mahal, lebih besar, barakallahu fikum. Maka baca ayat ini. Iya. Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya. Padahal beliau tuh saat itu bukan lihat amplopnya ya. Tapi beliau tuh mengharapkan, karena yang hadir di majelis itu adalah pembesar-pembesar Quraisy. Harapan beliau, mereka-mereka ini walaupun ya kemungkinan kecil lah mereka mau fokus, namanya orang kaya. Iya. Barakallahu fikum. Mungkin dengarkan juga sambil barakallahu fikum minum-minuman gitu ya. Enggak serius. Tapi Rasul mengharapkan ya siapa tahu paling enggak ada yang sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Itu Rasul, itu ditegur sama Allah. Bagaimana dengan para dai yang gara-gara amplop? Iya, yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit dia batalkan. Barakallahu fikum. Baik. Padahal mungkin yang lebih sedikit ini barakallahu fikum, Masya Allah, para madu'unya itu kelihatan orang-orang yang memang antusias untuk belajar. Iya, walaupun dari kalangan fakir, fuqara, barakallahu fikum, yang datang ya tukang bakso, mie ayam, tukang beca, barakallahu fikum, iya. Baik. Kaum muslimin. Tapi kelihatan mereka semangat mencatat, taklim, mendengarkan, barakallahu fikum. Iya. Dia tahu itu. Ketika dia mengisi yang bayarnya lebih mahal, barakallahu fikum. Ketika dia berbicara, ini madunya sih bu, mainan HP. Ah, buka-buka, barakallahu. Ada yang sambil bisnis. Oh ya, nanti saya kirim. Tenang, nanti saya lagi ini, lagi taklim ini. Iya. Masih sempat melayani order, padahal di majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tidak kelihatan antusias, tidak kelihatan barakallahu fikum semangatnya dalam barakallahu fikum mempelajari ilmu. Iya. Ini teguran buat para dai barakallahu fikum. Iya. Baik. Nabi saja yang niatannya barakallahu fikum itu ingin mendapatkan baik satu atau dua orang dari tokoh-tokoh Quraisy tadi yang mau menerima al-haq, itu sudah ditegur oleh Allah. Karena ada yang jauh lebih apa? Lebih semangat, ada yang jauh lebih fokus, ada yang jauh lebih serius untuk mendengarkan beliau dibandingkan tokoh-tokoh Quraisy tadi. Itu ditegur oleh Allah. Apalagi yang hanya gara-gara barakallahu fikum amplop, apalagi yang hanya gara-gara pelayanan dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga di situ ada teguran buat para dai atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Hendaknya mereka menjadikan semangat mereka dalam menyampaikan ilmu barakallahu fiikum, mereka tinjau adalah di mana mad'u yang kelihatan lebih serius, mad'u yang kelihatan lebih ihtimam, ya, perhatian dengan ilmu agama, fokus berusaha untuk mengamalkan, itu yang lebih dia prioritaskan. Walaupun barakallahu fiikum tayyib, iya, dia tidak begitu banyak mendapatkan manfaat duniawiyah dari mereka barakallahu fiikum. Ingat, iya, seorang dai barakallahu fiikum, dia adalah pelayan bagi mad'unya. Seorang dai mengharapkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin. Naam. Satu saja di kalangan mad'u tadi yang mendapatkan hidayah dengan perantara, ta'limmu dengan perantara, ceramahmu, itu lebih baik daripada unta merah. Barakallahu fikum. Ini ayat ini, barakallahu fikum, mengingatkan, menegur, dan merubah cara berpikir para du'at. Barakallahu fikum. Baik. Au yadzakara fatanfa'uhu dzikra. Yani, wa ma yudrika la'alla yadzakar. Ay yata'idhu fatanfa'uhu al-maw'idhatu. Fa'innahu radiyallahu anhu arja min ha'ula'i ay yata'idhu wa yatadzakar. Maksudnya, bagaimana kamu tahu? Bisa saja si buta itu lebih menerima nasihat, lebih bermanfaat nasihat tadi kepada dia, karena beliau radhiyallahu an, yaitu sahabat tadi Ibnu Ummi Maktum, lebih diharapkan daripada mereka orang-orang kaya untuk mengambil nasihat dan mengambil peringatan dengan apa yang kamu sampaikan. Intinya tadi, ya, Ibnu Ummi Maktum itu jauh dibandingkan mereka, orang-orang kaya Quraisy, dalam hal apa? Mengambil manfaat dari nasihat, keseriusan mereka untuk mempelajari agama dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Amma man istaghna ay istaghna bimalihi likasratihi wastaghna bijahihi liquwatihi وهم العظماء الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنت له تصدى. Adapun orang-orang yang istighna, yaitu orang-orang yang merasa kaya, merasa cukup dengan harta karena dia merasa banyak hartanya, atau merasa cukup dengan posisi jabatannya karena dia merasa memiliki kekuatan, dan mereka adalah para pembesar-pembesar Quraisy yang pada saat itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu lebih antusias kepada mereka, padahal mereka ini adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa cukup dengan kekayaannya, orang-orang yang merasa lebih dengan jabatan dan kekuasaannya. Kamu malah lebih cenderung kepada mereka. Yani, kata beliau, ai tata'arradu wa tatlubu iqbalahu 'alaika wa taqbalu 'alaih, yaitu engkau menawarkan dirimu kepada mereka, engkau mengharapkan mereka mau menghadap kepadamu dan menerima ucapanmu. Itu yang kamu harapkan, kata Allah. Iya, orang-orang seperti itu yang kamu harapkan. Wa ma 'alaika alla yadzakka, yani laisa alaika syai'un idza lam yatazakka hadza almustaghni. Maksudnya, kamu tidak ada dosa sedikit pun ketika orang-orang kaya tadi tidak mau mensucikan dirinya dengan apa yang kamu sampaikan. Artinya, kamu enggak perlu khawatir, kamu enggak usah takut. Iya. Ketika orang-orang kaya ini tidak mau menerima dakwahmu, ketika orang-orang kaya ini tidak mau menjadi pengikutmu, jangan khawatir. Itu bukan salah kamu. Barakallahu fikum. Li'annahu laisa 'alaika illa al-balagh. karena tidak ada kewajiban kamu melainkan hanya menyampaikan. Itu tugas orang dai. Barakallahu fikum. Iya. Dan tugas masing-masing kita. Barakallahu fikum. Ya, itu hanya sekedar menyampaikan. Kita tidak bisa memaksa seseorang. La ikraha fid din. Iya. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mengamalkan agama ini. Barakallahu fikum. Baik. Kita hanya bisa apa? Menyampaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah, taufik kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang akan berikan hidayah. Barakallahu fikum. Tayyib, seorang dai. Dan ketika kita posisinya mengingatkan teman, keluarga, saudara, tetangga terkait dengan agama, barakallahu fikum, ketika kita paham hal ini, barakallahu fikum, maka akan hilang dari diri kita yang pertama perasaan khawatir. Iya. Jangan-jangan gak diterima. Jangan-jangan begini. Jangan-jangan begitu. Barakallahu fikum. Iya. Ketika kita paham, ya kita hanya menyampaikan masalah bagaimana respon dia, bagaimana reaksi dia, menerima atau menolak, ya kita serahkan kepada Allah. Kita hanya menyampaikan. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Tentunya barakallahu fikum, cara menyampaikan juga bil hikmah. Ya, dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Ketika kita mungkin menegur teman kita, iya, barakallahu fikum, dan barakallahu fikum, kelihatan orang ini kita harapkan ada harapan, iya, baik, bismillah, apaan mas, iya, boleh kita bicara-bicara sebentar, oh iya, enggak apa-apa, barakallahu fikum, baik, iya. Kalau dari pengajian yang saya dapatkan, itu celana yang di bawah mata kaki itu termasuk diharamkan. Gitu ya. Karena Rasul mengancam dengan an-nar. Barakallahu fikum. Ya, saya kan enggak sombong menggunakannya. Iya. Dalam penjelasan Nabi, ada dua keadaan memang. Ada ancaman secara khusus orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki. Ditambah lagi kalau ada yang menurunkannya di bawah mata kaki karena sombong, juga terkena ancaman yang berbeda. Iya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam nas hadis, barakallahu fikum, kullu izarin atau ma'asfala minal ka'bah ini fafinna. Setiap pakaian yang melebihi mata kaki, Rasul mengatakan itu di neraka ancamannya. Adapun hadis terkait dengan sombong, barakallahu fikum, itu lain lagi hukumannya. Iya. Innallaha la yanzuru wa la yuzakki, barakallahu fikum. Sesungguhnya Allah tidak akan mau melihat, Allah tidak akan memberikan rekomendasi, Allah tidak akan mau berbicara dengan tiga orang, diantaranya adalah manjarro saubahu khuyalaan, orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Jadi ada hukumannya sendiri-sendiri. Orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, hukumannya apa? Allah tidak akan memberikan rekomendasi kepada dia, Allah tidak mau melihat dia, Allah tidak mau mengajak dia bicara. Adapun orang yang menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki, tambah sombong, papinar. Itu pemahaman hadisnya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Itu dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Enggak lah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Pokoknya saya enggak sombong. Ya sudah, kita hanya sekedar menyampaikan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum tidak ada rasa kecil hati, tidak ada rasa barakallahu fikum ya merasa dihina, ya. Karena tugas kita, tugas para nabi, barakallahu fikum, tugas para alim dan ulama hanya sekedar menyampaikan. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Barakallahu fikum, masalah mereka bagaimana responnya? Ya, itu kita serahkan kepada mereka masing-masing. Barakallahu fikum, ya. Yang penting kita sudah berupaya menyampaikan sebaik mungkin, sehikmah mungkin. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan masalah bagaimana mereka mensikapinya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak dai itu ketika kita barakallahu fikum menyampaikan nasihat ya kepada orang-orang terdekat kita, kalau punya prinsip seperti ini, kita bisa plong. Ya, yang penting saya sudah bicara. Ya, yang penting saya sudah menyampaikan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian selanjutnya kata beliau, fabayyanallahu subhanahu wa ta'ala anna ibna ummi maktum radhiyallahu anhu aqrab ila at-tazakki min ha'ula'il ulama. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwasanya ibnu ummi maktum radhiyallahu an jauh lebih dekat untuk mensucikan dirinya dibandingkan mereka para pembesar-pembesar Quraisy. Wa anna haula'i idza lam yatazakku ma'a isbalir rasuli 'alaihi as-salatu was-salam 'alaihim fa innahu laisa 'alaihi minhum syai'. Bersama dengan itu bahwasanya mereka pembesar-pembesar Quraisy tadi seandainya tidak mau mensucikan dirinya, ya, barakallahu fikum, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menghadap kepada mereka, sudah serius dalam mengajak mereka, maka Rasul tidak akan terkena dosa. Tidak masalah. Iya. Seandainya kamu lebih fokus dengan Ibnu Ummi Maktum, dia kelihatannya jauh lebih serius, dia kelihatannya jauh lebih antusias, dia kelihatannya jauh lebih kepengen belajar. Harusnya itu yang didahulukan. Adapun mereka, seandainya mereka pun enggak menerima, batal, ya enggak ada simpati kepada kamu, enggak masalah. Karena kamu sudah menyampaikan. Wa ma 'alaika alla yazakka, yani laisa 'alaika syai'un idza lam yatazakka hadha al-mustaghni, li'anna ismahu 'ala nafsihi wa laisa 'alaika illa al-balagh. Maksudnya kamu tidak memiliki tanggungan dosa sedikit pun kalau orang-orang kaya tadi tidak mau memperbaiki dirinya, tidak mau mensucikan dirinya. Ya, karena dosanya buat mereka sendiri. Dan kamu tidak ada tanggung jawab melainkan hanya menyampaikan. Barakallahu fikum, menyampaikan. Baik. Dan juga barakallahu fikum dalam hal ini kita harus memahami juga karena memang keadaan masing-masing individu itu berbeda-beda. Ya. Ada yang mereka itu cepat dalam menerima nasihat. Ya. Ketika kita sampaikan barakallahu fikum, masya Allah, dia berterima kasih, dia langsung mengamalkan. Ada juga manusia-manusia barakallahu fikum yang agak apa? Lambat, butuh apa dialog terlebih dahulu, ya. Mungkin munakasyah, tanya jawab, barakallahu fikum, gak macam-macam. Akhirnya dia pun menyadari, oh iya, berarti sampean benar. Gitu ya. Ada juga barakallahu fikum yang wah sudah ngeyel-ngeyelan, ya. Kamu-kamu, saya-saya. Akhirnya ujung-ujungnya keluar, lakum dinukum waliyadin, barakallahu fikum. Padahal masih satu agama, ya. Jadi seolah-olah sudah agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku, barakallahu fikum. Baik. Walaupun sampai pada keadaan seperti itu, barakallahu fikum, kita tidak boleh memutus yang namanya harapan. Ya. Khususnya barakallahu fikum ketika kita menyampaikan kepada keluarga, orang-orang terdekat kita, anak, istri, orang tua. Iya, barakallahu fikum. Baik. Harus tetap kita berharap, barakallahu fikum, berdoa. Baik, karena tadi masing-masing manusia itu proses hidayahnya macam-macam. Ada rahasia Allah di situ. Barakallahu fikum, ya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang alot. Mungkin sampai 10 tahun, Masya Allah, baru dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mendoakan ya, laknat untuk sebagian tokoh-tokoh Quraisy. Barakallahu fikum. Pada saat perang Uhud. Iya. Baik. Allah menegur beliau, laisa 'alaika minal amri syai. Dalam masalah ini kamu tidak memiliki wewenang. Barakallahu fikum. Karena Rasul sudah saking ya. Barakallahu fikum, sudah merasa benar-benar kelewatan ini sikap tokoh-tokoh Quraisy. Barakallahu fikum, akhirnya beliau mendoakan apa? Laknat untuk mereka. Yang namanya laknat itu kan artinya apa? Apa artinya laknat? Dalam makna secara syar'i, apa laknat? Nah, dijauhkan dari rahmat Allah. At-tardu min rahmatillah. Sehingga kalau sudah dilaknat, artinya ini orang peluang untuk mendapatkan rahmat Allah sudah baik. Sehingga seolah-olah di situ ada unsur apa? Menghakimi. Ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Laisa laka minal amri syai'un. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu untuk orang-orang kafir. Apalagi keluarga kita, barakallahu fikum, yang masih muslim. Ibu kita sendiri, ya, anak kita sendiri, istri kita sendiri, barakallahu fikum, tayyib, kakak kita sendiri, adik kita sendiri, insyaallah, ya, tayyib, dengan doa, barakallahu fikum, diiringi dengan sikap kesabaran kita dalam membimbing mereka, insyaallah, ya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang-orang yang mau serius dalam menempuh jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk, ada jalannya. Barakallahu fikum. Ya tadi, cuman kita harus memahami karakter manusia itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Sebagaimana Rasul menggambarkan bahwasanya innama masalu ma ba'atsani Allahu minal ilm, permisalan antara aku dengan ilmu yang aku sampaikan kepada umat manusia itu seperti beberapa lahan yang disebutkan. Yang pertama, naqiyah. Lahan yang subur. Ya, yang dia menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Barakallahu fikum. Ada juga yang namanya ajadib. Barakallahu fikum. Yang dia itu hanya menampung air. Iya, tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Barakallahu fikum. Tidak menyerap airnya. Ada juga yang kian. Kalau kian ini ngalir, iya, enggak menampung. Ya begitulah karakter manusia. Ada yang manusia itu seperti naqiyah. Iya, ketika disampaikan langsung diserap, diamalkan, dia juga menyampaikan kepada yang lain sehingga menimbulkan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Ada juga tipe manusia yang itu seperti apa? Ajadib. Dia hanya menampung. Iya. Dia tahu, dia mengerti, barakallahu fikum. Sehingga orang lain mengambil manfaat dari dia, tapi dia tidak mengamalkannya. Barakallahu fikum. Iya. Ada juga tipe manusia itu seperti kian. Iya. Ngalir, enggak ada yang membekas. Dia tidak mendapatkan manfaat darinya, tapi orang lain juga tidak mendapatkan manfaat. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Sehingga selain kewajiban kita barakallahu fikum hanyalah menyampaikan, ya kita juga harus sabar, ya, jangan terlalu cepat untuk menghakimi, jangan terlalu cepat untuk menghukumi barakallahu fikum, apalagi mengeluarkan kata-kata cacian, makian, laknat dan doa serapah, sumpah serapah barakallahu fikum, jangan. Karena cukup banyak kasus barakallahu fikum yang terjadi, ya justru itu akan kembali bumerangnya kepada kita. Ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim yang sering saya sampaikan kepada kita semua barakallahu fikum. Terkadang kita ya, orang-orang yang lebih dahulu mengenal al-haq ini barakallahu fikum lupa daratan. ketika kita menghadapi saudara-saudara atau keluarga kita yang mereka jauh dalam keadaan jahil. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Di mana disebutkan antara apa? Seorang abid dengan seorang ahli maksiat. Seorang abid ini sering mengingatkan yang ahli maksiat ini. Iya. Bo ya leren, bo ya sudah tinggalkan, barakallahu fikum. Terus menerus sampai akhirnya yang ahli maksiat ini apa? Kesal dan mengatakan ilaika anni, sudah. Pergi dari sini, ngurusi urusan orang saja. Emangnya kamu itu diutus untuk mengawasi gerak-gerik saya? Nah, ini sangat ibadah tersinggung, marah. Oh, sudah dinasihatin baik-baik, saya itu maksudnya baik. Oh, kamu malah kayak gitu. Akhirnya apa? Bersumpah. La yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Wah, itu sudah lancang itu. Itu sudah melanggar posisi dia. Padahal yang berhak untuk mengampuni dan tidak mengampuni adalah hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ya, sehingga kita nasihatkan kepada para ikhwah dan ummahat ya, untuk sabar dalam menghadapi keluarga ya, yang mungkin masih belum bisa menerima barakallahu fikum tayyib, sering barakallahu fikum kita doakan. Ya, baik, sabar. Kadang 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai mungkin sampai 10 tahun baru menyadari barakallahu fikum. Yang penting lisan dijaga. Jangan barakallahu fikum terlalu cepat untuk menghukumi, jangan terlalu cepat untuk menghakimi, jangan terlalu cepat untuk melaknat, mencaci, dan semisal dengannya. Allah musta'an wa alaihi tikalan. Insya Allah Ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.